الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني حفظكم الله Pada saat ini kita sudah memasuki tahun Hijri yang baru 1439 kurang lebih 14 abad dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana hijrah ini merupakan ibadah dan syariat yang agung, yang ini akan terus ada dan akan terus berjalan, tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Hijrah merupakan syariat yang terus ada dan berjalan sampai datangnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang mana hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'at taubah. Sesungguhnya hijrah ini tidak akan terputus, tidak akan berhenti sampai terputusnya pintu taubat. Hijrah akan terus berjalan sampai ditutupnya pintu taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan tertutup, pintu taubat tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya hijrah itu akan selalu ada, syariat yang tetap berjalan, tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Maka penting bagi kita untuk mengetahui. Kita sering mendengarkan kalimat hijrah, hijrah, hijrah. Apa arti dan pengertian makna hijrah? Hijrah dari sisi etimologi bahasa bisa diartikan dengan sebutan at-tark. Al-hijrah hiya at-tark. Yang dimaksud dengan hijrah adalah meninggalkan. Meninggalkan apa ini? Segala sesuatu. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu dari sisi bahasa bisa disebut sebagai hijrah. Dan makna ini masih dipakai. Dan makna ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Rijz, hijrahlah. Yang dimaksud dengan Ar-rijas di sini adalah al-asnam, patung-patung. Hijrai patung-patung, yang dimaksud hijrai patung-patung di sini, tarkuha wa ahluha. Meninggalkan penyembahan kepada berhala dan meninggalkan orang-orang yang menyembahnya. Wal bara'atu minha wa ahliha. Dan juga berlepas diri dari kesyirikan mereka dan orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Di sini Al-Quran menggunakan lafaz hijrah, fahjur, tinggalkan secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan hijrah, hiya intiqalun min baladi syirki wal kufri ila biladil Islam. Yang dimaksud dengan hijrah secara istilah syar'i, intiqalun min baladi asyirki wal kufri ila biladil Islam, yaitu berpindahnya seorang muslim dari negeri yang dipenuhi dengan kekufuran, negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan, negeri-negeri kafir, ila biladil Islam, menuju dan berpindah kepada negeri-negeri Islam. Ini yang dimaksud dengan hijrah. Berpindah dari negeri Islam atau berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, falladhi la yastati' an yudhhir sya'air al-Islam wa la yastati' an yudhhir dinahu wa huwa qadirun alaih, maka barang siapa seorang muslim yang tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam pada dirinya di tempat-tempat tersebut, barang siapa seorang muslim yang tidak bisa menegakkan agamanya, sempit dadanya, sempit hatinya, merasa terbelenggu di negeri-negeri kufar, dan dia mampu untuk berhijrah, maka wajib bagi dia untuk keluar dari negeri-negeri tersebut. Apabila dalam suatu daerah dia tidak mampu untuk menegakkan salat Id Al-Fitr atau Id Al-Adha, ini merupakan syiar Islam yang besar. Dua hari raya bagi kaum muslimin. Dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Sebagaimana yang terjadi kepada ikhwan-ikhwan kita yang ada di negeri Faransa, Perancis. Mereka teraniaya. Menggunakan cadar saja tidak diperbolehkan. Baru beberapa tahun yang lalu mereka boleh menggunakan kerudung-kerudung saja. Dan banyak di antara kaum muslimat bahkan malu untuk menggunakan kerudung, tertindas. Tidak bisa menegakkan sholat Jumat. Tidak bisa menegakkan sholat berjamaah. Tidak diperbolehkan untuk mengumandangkan azan wal iqamat dengan mikrofon. Ini syiar Islam. Maka wajib bagi mereka untuk meninggalkan negeri-negeri tersebut. Dan disyariatkan untuk mengamalkan ibadah yang besar ini, yaitu hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai kaum mu'minin, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas. Kalau kalian enggak bisa menegakkan agama di sini, pindah ke sana. Enggak bisa ke sana, pindah ke sini. Bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas, lebar. Fa'iyaya fa'budun. Maka kepadakulah kalian menyembah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakikat penyembahan, keluar dari tempat tersebut. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di muka bumi ini dengan berbagai macam amalan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan bumi ini yang lapang. Dan mereka akan mendapatkan rezeki yang luas. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan bumi yang lapang dan mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah. Bagi anaknya, bagi keluarganya, bagi keturunannya. Daripada ditinggal di tempat-tempat mereka. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, maka bagi seorang muslim yang mampu untuk berhijrah dan dia tidak bisa untuk menampakkan syiar-syiar Islam, tidak mampu untuk menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tetap lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan hartanya, lebih mengedepankan kenikmatan dunia yang dia miliki dengan tinggal di tengah-tengah kaum kufar, maka dikategorikan sebagai seorang hamba yang zalimun li nafsihi. Sebagai seorang hamba yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Murtakibun li kabiratiz dzunub. Dia berjalan, selalu berjalan di atas perbuatan dosa yang besar karena meninggalkan hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Di saat para malaikat mematikan mereka-mereka yang disifati sebagai orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ketika mematikan mereka orang-orang yang zalimun li nafsihi, para malaikat pun bertanya, qalu fima kuntum? Kalian ini zalim, dihukumi zalim, menganiaya diri kalian sendiri. Kalian ini dahulu dalam keadaan yang bagaimana? Malaikat pun bertanya, keadaan kalian ini bagaimana di dunia dulu? Sehingga disifati sebagai seorang yang zalim li nafsi. Mereka pun berkata, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka serentak mengatakan, kami dahulu tertindas. Tertindas dari siapa? Orang-orang kufar. Yahud, Nasara, musyrikun. Tertindas. Sehingga tidak bisa menegakkan agama ini. Tidak bisa menegakkan rukun-rukun Islam. Tidak bisa menegakkan rukun-rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya, rasulnya. Hari akhir dan rukun-rukun iman yang ada. Qalu kunna mustad'afina fil ard, dahulu kita tertindas di muka bumi, enggak bebas. Malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini luas yang kalian bisa untuk berhijrah ke sana? Kalau kalian tertindas dalam suatu negeri, kenapa kalian tidak mau keluar dari negeri tersebut? Bumi Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat mereka di dalam api neraka jahannam, dan jahannam adalah tempat sejelek-jeleknya kembali. Dikategorikan sebagai orang yang zalim kepada dirinya sendiri dan berjalan di atas kabirah min kabairidz dzunub, dosa-dosa besar. Yang mampu hijrah dan tidak hijrah dalam keadaan dia tidak mampu untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang keluar, barang siapa yang berhijrah, dan hijrah ini berat, ikhwan, sekian banyak rintangan dia akan hadapi. Kemudian dia mendapatkan cobaan sampai wafat di tengah-tengah perjalanan keluar dari negeri-negeri kufur tersebut, dikategorikan sebagai seorang hamba yang mati dalam keadaan husnul khatimah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang siapa yang keluar dari pintu rumahnya untuk berhijrah, tidak lain dan tidak bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah, kepada Rasulnya, untuk menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan untuk menjaga agama ini. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ. Kemudian datang ajal kepadanya. Di tengah-tengah perjalanan wafat, enggak kuat. Mungkin perbekalannya habis, mungkin lapar, mungkin haus, atau terjadi kecelakaan, datang ajalnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan ganjaran mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah keutamaan hijrah. Coba kita lihat pada masa-masa awal Islam, ketika Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah di kota Mekkah, diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul. Nabi sallallahu alaihi wasalam berdakwah dari satu suku ke suku yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di permulaannya yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam cuma segelintir orang saja. Ulaika sahbun kiram, mereka adalah para sahabat yang mulia. Tidak sampai di situ, ikhwani hafizakumullah. Ketika mereka masuk Islam, tidak dibiarkan mereka enak masuk agama ini begitu saja. Ta'arradu lil fitan wa ta'arradu lil bala' wal masa'ib, mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan bala', mereka mendapatkan bencana, mereka disiksa, dicerca, dicemooh. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam diletakkan kotoran hewan ternak di hadapan pintu beliau. Siapa yang meletakkan? Tetangganya sendiri, yang paling dekat pintunya dengan pintu Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda ya ikhwan, kalau orang jauh mungkin kita tahan, tetangga sendiri hujannya lebih berat, yang kita kenal hujannya lebih besar, lebih sakit di hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam di depan Ka'bah dalam keadaan salat, ketika bersujud diberikan salah al-jazur, kotoran unta, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari sujudnya hingga datang putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha membersihkan kotoran tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga para sahabat, terlebih lagi dari kalangan budak dan hamba sahaya, mereka disiksa. Mereka diganggu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa berbuat banyak pada saat itu, karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan lemah, permulaan dakwah. Maka karena saking kencangnya gangguan kufar Quraisy, Nabi alaihi salatu wassalam cuma bisa memberikan kepada mereka nasihat agar kalian semuanya hijrah, keluar dari kota Mekkah. Dan diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menuju ke negeri Habasyah, Ethiopia. Ila jiwari malikin la yudhlam indahu ahada, di samping seorang raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya, yang tidak pernah menzalimi penduduknya. Nabi SAW cuma bisa memberikan mereka bimbingan, hijrahlah kalian. Nabi SAW tidak bisa berbuat banyak karena saking derasnya gangguan kufar Quraisy, maka para sahabat mereka pun mengikuti petunjuk Nabi SAW, sehingga pada tahun Al-Khamisa Minal Mab'ath, pada tahun kelima setelah kenabian, pada tahun kelima setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, maka keluarlah delegasi pertama. Mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Kelompok pertama dan hijrah yang pertama kali di dalam sejarah Islam, yaitu hijrah menuju ke negeri Habasyah. Dan pada saat itu jumlah mereka 11 orang dan 4 wanita. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, jumlah mereka 11 orang dan 4 wanita. Tentunya kebanyakan dari istri-istri mereka sendiri. Di antaranya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan istri beliau Ruqayyah putri Nabi alaihi salatu wassalam. Dinasihati sahabatnya, menantunya, pergilah ke negeri Habasyah. Uthman dan istrinya Ruqayyah. Kemudian di antara 11 orang tersebut, Zubair ibn al-Awwam, begitu juga Abdurrahman ibn Auf, begitu pula Abdullah ibn Mas'ud, begitu pula Mus'ab ibn Umair. Ini di antara sahabat yang terdepan pada saat itu, Uthman ibn Affan dan istri beliau Ruqayyah. Kemudian Abdurrahman ibn Auf dan Zubair ibn al-Awwam. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud dan Mus'ab ibn Umair. Mereka adalah kelompok pertama yang berhijrah ke negeri Habasyah. Untuk apa? Firaran bidinihi wa ifadhan alaih. Mereka berlari untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga agama ini dari tempat kelahirannya, dari tempat di mana mereka tumbuh dewasa, keluar dari kota tersebut. Ujian berat, ikhwan. Ketika mereka sampai di negeri Habasyah, tidak lama setelah itu, dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, keluarlah kelompok yang kedua, sekali lagi hijrah masih yang sama ke negeri Habasyah. Tidak lama setelah itu, setelah tahun kelima dari kenabian, tidak lama setelah itu muncul hijrah yang kedua yang masih sama ke negeri Habasyah. Sebab hijrah yang kedua ini, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan salat di depan Ka'bah. Sebabnya hijrah yang kedua ini, karena pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat di depan Ka'bah. Di sana ada beberapa gelintir para sahabat dan mayoritas orang-orang kufar Quraisy, mereka duduk di sekitar Ka'bah. Mereka bercanda, mereka tertawa. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat, beliau mengeraskan suaranya sambil membacakan surat apa, ikhwani? Surat An-Najm. Nabi alaihi salatu wassalam membacakan surat An-Najm. Wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Demi bintang yang tenggelam, sesungguhnya temanmu ini yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam bukan orang yang sesat dan bukan orang yang keliru. Dia tidak berucap dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang kokoh, yang memiliki akal yang cerdas dengan menampakkan rupa aslinya, wa huwa bil ufuqil a'la, dari arah ufuk yang paling tinggi. Dibacakan terus oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai penghujung ayat, afa min hadzal haditsi ta'jabun, apakah dengan ayat-ayat kami kalian merasa aneh? Apakah dengan Al-Qur'an kalian merasa aneh? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian meremehkannya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembahlah. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam bersujud, para sahabatnya bersujud, dan tidak disadarkan sendiri, orang-orang kufar Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah seluruhnya mereka bersujud. Mereka adalah orang yang ahli bahasa, leleh dengan keagungan Al-Quran. Tidak bisa hati mereka menolak dengan keindahan Al-Quran. Hati mereka bergetar, sengaja, tidak sengaja, sujud bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Ketika membacakan surat An-Najm, sehingga isu pun menyebar ke seluruh pelosok kota Makkah, anna Quraisyan aslamat, menyebar isu bahwasanya orang-orang Quraisy mereka seluruhnya yang ada di Ka'bah pada saat itu masuk ke dalam agama Islam. Dan kabar ini sampai ke mereka yang sedang berada di negeri Habasyah pada hijrah yang pertama. Sampai kabar kepada mereka bahwasanya orang-orang Quraisy mayoritas masuk ke dalam agama Islam. Namanya tempat kelahiran ya ikhwani, nempel dan lengket di dalam hati. Sehingga beberapa orang yang ada di negeri Habasyah, mereka pun kembali ke kota Makkah karena telah mendengar isu di atas. Dikira orang-orang kufar banyak yang masuk Islam, ternyata mereka tetap di atas kekufurannya dan tetap di atas kesyirikannya. Sebagian di antara mereka yang masuk sembunyi-sembunyi, dan sebagian di antara mereka yang datang dari Habasyah tinggal di ujung-ujung kota Mekkah, di keluarga mereka. Setelah mereka mengetahui bi'annal khabara laisa sahihan, bahwasanya kabar tidak benar, maka mau tidak mau mereka harus kembali. Daripada terkena dengan gangguan dan siksaan orang-orang kufar Quraisy, maka muncullah hijrah yang kedua, yang mana jumlah hijrah kali ini jauh lebih besar. Berjumlah 83 orang dan 19 wanita. Hijrah yang pertama berapa? 11 dan 4. Hijrah yang kedua berapa? 83 dan 19. Saf yang terdepan dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Di sana ada hijrah yang lain, di antaranya Abu Musa al-Ash'ari Beliau hijrah ke negeri Yaman bersama beberapa orang, berangkat ke negeri Yaman. Kemudian setelah itu mendengar ternyata mereka pergi ke arah Habasyah. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari bersama beberapa para sahabatnya menaiki perahu, kemudian menuju ke negeri Habasyah dan bertemu dengan mereka. Sehingga yang keluar dari Mekah ini beberapa kompi, beberapa kuota. Maka sekali lagi hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua, naam, semuanya ke negeri Habasyah. Ikhwani hafizakumullah, dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun, kita teringat dengan kematian paman Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib. Wa kana yahfaduhu wa yasunu. Abu Talib dahulu yang selalu menjaga Nabi alaihi salatu wassalam dan melindungi beliau dari kejelekannya orang-orang kufar. Tidak lama pula setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam ditinggal wafat oleh istri beliau Khadijah bintu Huwailid, yang dikategorikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari awwalu man amanat billahi wa bi rasulihi sawa'un kana minar rijali wan nisa', orang yang pertama kali yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Istri Nabi alaihi salatu wassalam, Khadijah. Allati kanat tu'anisuhu wa tuwazi, yang selalu mensupport Nabi alaihi salatu wassalam di dalam dakwahnya, selalu memberikan semangat kepada beliau, melindunginya. Sandaran beliau alaihi salatu wassalam wafat di tahun yang sama. Berat, ikhwan. Fastaddal bala' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bencana pun lebih besar dan bertambah berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Wastadda adza Quraisy, begitu pula gangguan Quraisy pun semakin berani karena Abu Talib sudah tidak ada dan Khadijah bintu Khuwailid sudah meninggal. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk terang-terangan dan mengambil kesempatan-kesempatan emas di dalam dakwahnya. Apa yang beliau perbuat? Menunggu pada musim haji. Ketika datang musim haji, umat manusia berkumpul terlebih lagi di daerah Mina. Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk menyampaikan dakwahnya di sana. Dan perlu antum ketahui, di Mina itu ada dua pasar terkenal sejak zaman jahiliyah. Jadi apapun mereka ingin membeli sesuatu, keperluan keseharian mereka ketika menjalankan ibadah haji, mesti mendatangi dua pasar ini. Pasar Ukaf dan Pasar Mijinnah. Pasar Ukaf dan Pasar Mijinnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar ini, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar ini mendakwahkan kepada qabail-qabail al-Arab. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Sambil menyelipkan beberapa lafaz di akhirnya. Man yahmiluni ila qaumihi wa yawini. Siapa yang bisa membawa aku kepada kaumnya dan melindungi aku? Hatta ubaligha kalama Rabbi. Sehingga aku bisa menyampaikan kalam Allah. Sehingga aku bisa menyampaikan kalam Rabbul Alamin. Sehingga aku bisa menyampaikan firman Tuhanku. Fa inna Quraisyan mana'atni an ubaligha kalama Rabbi. Karena suku Quraisy melarang aku untuk menyampaikan ucapan atau kalam Tuhanku. Diselipi pada setiap kabilah-kabilah yang ada. Ikhwani hafizakumullah, sampai di sini di stop, kita pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah dahulu namanya apa? Yathrib, tidak dikenal Madinah. Dahulu terkenal dengan sebutan Yathrib. Dan di Yathrib tentunya di sana ada dua kabilah besar dari kalangan Arab, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. yang mana dua kabilah ini selalu diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang ada tinggal, yang ada dan tinggal di sekitar mereka. Sehingga apa? Bainahuma harbun bu'ath. Di antara dua kabilah ini selalu terjadi pertempuran, pertumpahan darah, sampai yang satu tidak menikahkan dari kabilah ini, yang kabilah ini tidak menikahkan dengan kabilah yang ini. Diadu oleh orang-orang Yahudi. Dan di antara mereka senantiasa terjadi peperangan yang disebut dengan Harbun Bu'ath. Peperangan di Bu'ath. Bu'ath ini sebuah daerah di ujung kota Madinah. Di tempat itu mereka selalu berkelahi. Terus diadu. Kemudian orang-orang Khazraj berusaha untuk memperkuat kabilahnya dengan ingin mengambil sekutu. Sehingga mereka berangkat haji dengan satu misi, untuk berkoalisi dengan beberapa kabilah-kabilah Arab yang kuat di sana, untuk menguatkan kabilah mereka dan suku mereka Khazraj. Ketika sampai di kota Makkah dan ketika sudah masuk di daerah Mina, segelintir dari kaum Khazraj ini arada bihim khaira. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada suku ini kebaikan. Sehingga mereka pun bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan Islam dan dakwah yang hak ini kepada mereka. Menyebutkan kalamullah. Sehingga mereka pun menerima ajakan Nabi alaihi salatu wasallam dan segelintir dari suku Khazraj pulang dan kembali ke kota Madinah dalam keadaan muslimun. Sehingga mereka pun berdakwah kepada keluarganya. Ini tahap pertama. Dakwah di kota Madinah ketika pulangnya suku Khazraj berdakwah kepada istri dan anak-anak mereka. Sampai-sampai kata Jabir ibn Abdullah, wa kana rajulu yakhruj ila al-Madinah. Kata Jabir, tidak ada seorang yang keluar dari Madinah menuju ke kota Mekah. Fayumin bin Nabi. Kemudian bertemu dengan Nabi dan beriman kepada beliau. Wa yasma' minhu al-Quran. Dan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Thumma ya'udu ila al-Yathrib. Kemudian dia pulang ke negeri Yathrib. Fayuslim ahluhu bi-islami. Yang mana keluarganya akan masuk Islam dengan Islamnya kepala keluarga. Kata Jabir ibn Abdullah, fama bakiya darun min duril ansar, maka tidak tersisa setiap rumah di antara rumah-rumah ansar illa wa fihi rahtun minal muslimin, kecuali di dalamnya ada kaum muslimin. Kalau enggak bapaknya, anaknya. Kalau enggak anaknya, ibunya. Islam sudah mulai menyebar, tapi tahapannya masih dari rumah ke rumah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ilahuna walhamdulillah.